Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh komunitas kajian Rumah Dakwah Paduka London bekerjasama dengan ANB Channel. Kita akan membahas tentang fikih muyassar di bab masalah ibadah. Insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah hukmul witri wa fadluhu wa waktuhu. Hukum salat witir, keutamaan salat witir dan waktu. Bersama dengan ANB Channel, kita akan membahas tentang fikih muyassar di bab masalah ibadah. Dan insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah hukmul witri wa fadluhu wa waktuhu. Hukum salat witir, keutamaan salat witir dan waktu pelaksanaan salat witir. Seperti biasa, kita akan membaca bukunya dengan menggunakan share screen. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima tentang hukum salat witir. Salat witir hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi SAW sangat menekankan hal ini, waragaba fihi, dan beliau ngasih motivasi. Di antaranya beliau SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu zat yang maha ganjil, dan dia zat yang menyukai, dan dia menyukai ganjil. Makna yuhibbul witra bisa bermakna menyukai bilangan ganjil. Sehingga kita dianjurkan ketika melakukan sesuatu, lakukan secara ganjil. Bisa juga maknanya adalah Allah mencintai sholat witir yang dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil. Namun makna pertama lebih dominan dibandingkan makna yang kedua. Karena itu dalam beberapa praktek yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali ketika beliau melakukan sesuatu, beliau lakukan dengan bilangan ganjil. Seperti ketika berbuka, beliau memakan kurma dengan bilangan ganjil. Ketika Idul Fitri, beliau sarapan dengan beberapa bilangan ganjil kurma. Kemudian beliau juga mengajarkan tentang masalah istinja atau istijmar, bersuci dengan menggunakan selain air, baik kerikil maupun yang lainnya, dan itu jumlahnya ganjil. Dan beberapa praktek yang dia berbilang, Nabi SAW arahkan kita untuk melakukannya secara ganjil. Syekh bin Bas rahimahullah, pernah beliau bertamu, lalu beliau disodori teh, kemudian beliau minum. Kemudian ditawari lagi, apakah mau ditambah? Beliau sebenarnya sudah menolak, gak usah, cukup. Tapi karena tuan rumah ingin menghidangkan untuk beliau tambahan, kemudian disodori lagi, dituangkan ke gelas beliau. Akhirnya karena ini ada isinya, diminum oleh beliau. Selesai diminum, beliau minta satu lagi. Kalau begitu, tambahkan satu lagi. Loh, yang tadi nolak, ini kok malah minta? Kemudian beliau mengatakan, biar ganjil. Itu salah satu di antara praktek bahwa yuhibbul witra di sini menunjukkan bahwa maknanya adalah Allah mencintai yang ganjil. Disebut sebagai salat witir karena salat ini dilakukan dengan bilangan ganjil. Maka tidak ada witir dengan bilangan genap, semua witir pasti ganjil dengan bilangan mulai dari 1 ke atas, yang penting ganjil. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal fajri wal layalin ashar wasyafi wal watar. Demi asy-syafa' dan demi al-watar. Asy-syafa' artinya sesuatu yang genap, al-watar berarti kebalikannya, yaitu sesuatu yang ganjil. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wasyafi wal watar, demi sesuatu yang genap dan yang ganjil, yang ganjil di sini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang genap di situ adalah tanggal 10 pertama hari, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ada yang mengatakan Allah Ta'ala bersumpah dengan semua makhluknya yang genap dan yang ganjil. Ayuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran, artinya orang yang punya hafalan Al-Quran, autiru, lakukanlah witir. Dan hampir semua sahabat ahlul Quran, meskipun tingkatannya berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit, dan mereka ketika menjadi ahlul Quran pasti ulama, karena karakter mereka adalah hafal, paham, kemudian mempraktekannya, telah berusaha untuk mempraktekannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian tabi'in, adrokna akwaman, kami menjumpai sekelompok orang yang mereka setiap kali mempelajari 10 ayat dalam dari Al-Quran, mereka tidak minta untuk ditambah. Hatta ya'lamu maknaha, sampai mereka tahu maknanya dan sampai mereka mengamalkan isinya. Fajama'a bainal ilmi wal amal, sehingga para sahabat itu menggabungkan antara ilmu dengan amal. Maka mereka mengilmui Al-Quran, mereka mengilmui Al-Quran, dan mereka juga mengamalkan isi Al-Quran. Mereka lah yang digelari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahlul Quran. InsyaAllah. Ini gelar yang luar biasa. Sehingga para sahabat yang menjadi ahlul Quran adalah para ulama. Autiru, lakukanlah witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Di footnote nomor 6, hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Tayyib. Dan tadi kita sebutkan bahwa salat witir ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama menjadikan witir ini sebagai syarat adalatul rajul. Syarat untuk disebut sebagai orang baik. Jadi ada istilah orang yang adil. Istilah orang adil. Adil dalam pujian untuk seorang perawi atau seorang muslim, itu artinya adalah orang yang ideal. Sehingga orang yang perawi yang adil berarti perawi yang ideal. Dan itu salah satu di antara syarat hadis yang diterima. Dan lawan dari adil adalah ketika orang itu hilang muru'ahnya, hilang wibawanya, disebabkan karena dia melakukan perbuatan baik kefasikan, apalagi perbuatan bid'ah, kemudian atau perbuatan yang itu menunjukkan kebiasaan buruk seorang hamba. Termasuk diantaranya adalah meninggalkan hal-hal yang sangat ditekankan dalam Islam, seperti sholat witir. Ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai karakter bahwa untuk bisa disebut sebagai muslim yang ideal, dia harus mengerjakan sholat witir. Nah, persaksian yang diterima adalah persaksian syahadatu adl, persaksian dari orang yang adil, persaksian dari orang yang adil. Sehingga syahadah, persaksian dari orang yang adil, inilah persaksian yang diterima. Kalau dia tidak adil, artinya tidak ideal, maka sebagian ulama meragukan persaksiannya, sehingga kalau dia jadi saksi, tidak diterima. Baik. Di zaman kita, standar seperti ini sangat jauh dengan standar di masa silam. Betapa banyak orang yang tidak punya kepedulian terhadap sholat witir dan gak sholat witir. Dan bahkan gak kenal tentang syariat witir. Walhamdulillah, Bapak Ibu mau mengenal tentang syariat witir. Gak kenal itu gimana? Banyak orang yang ngerti tahajud. Sholat lail. Dia bangun jam 3, setengah 4. Punya kesempatan banyak untuk melakukan sholatul lail. Tapi dia tidak sholat witir. Ya, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat gitu ya. Tapi tidak sholat witir. Dan sangat disayangkan, padahal dia punya kesempatan, tapi tidak mengerjakan sholat witir. Selanjutnya, mengenai waktunya. Waktu sholat witir adalah antara isya sampai subuh. Bi'ijma'il ulama, dengan sepakat ulama. Sebagaimana keterangan penulis. Berdasarkan praktek Nabi SAW dan juga sabda beliau SAW, Inna allaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Allah Ta'ala menambah untuk kalian satu salat. Allah menambah untuk kalian. Coba kita baca syarahnya ya. Inna allaha amaddakum. Allah amadda bimakna membentangkan. Baik. Amaddakum bimakna zadakum wa'atakum. Allah tambahkan untuk kalian. Allah berikan untuk kalian. Inna allaha amaddakum. Allah tambahkan untuk kalian satu salat. Ya khairul lakum, yaitu lebih baik bagi kalian. Min humrin na'am, lebih baik bagi kalian dibandingkan onta merah. Yang dimaksud dengan humur ini bentuk jamak dari ahmar. An-na'am artinya ibil. Sehingga salat ini disebut oleh Nabi SAW yang lebih lebih bagus dibandingkan onta merah. Onta merah itu apa sih? Kita ngertinya kan kendaraan yang mewah gitu ya. Nah, ternyata onta merah itu adalah onta yang kuat dipakai perjalanan, nurut dengan pemiliknya, sehingga enak untuk ditunggangi, ya, kuat, nurut, itu karakter onta merah. Makanya biasanya onta seperti ini harganya mahal. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat tambahan itu? Sholatul witri, itu adalah sholat witir antara isya sampai terbit fajar, sampai subuh. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya sholat witir sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa witir itu wajib. Karena ada khilaf tentang sholat witir, apakah sifatnya sunnah mu'akkadah ataukah wajib. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya witir hukumnya wajib. Dan berdalil dengan hadis ini, Nabi Allah Ta'ala tambahkan untuk kalian. Maksudnya adalah tambahkan tugas. Namun pendapat yang lebih kuat, witir adalah anjuran sunnah mu'akkad dan itu pendapat jumhur ulama. Baik, hadisnya kita coba lihat, footnote nomor 7. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Faqala Al-Albani, kata Al-Albani, sahih tapi tanpa tambahan hiya khairul lakum min humrin na'am. Sehingga hanya kalimat innallaha amaddakum bisalatin salatul witri. Salatul witri, Allah tambahkan untuk kalian satu salat, yaitu salat witir. Dan hadis ini diperselisihkan, sebagian ada yang menilai sahih, sebagian ada yang menilai dhaif. Karena itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa witir hukumnya sunnah mu'akkadah, mereka mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa jadi dalil. Wallahu a'lam. Baik. Namun kalau kita mensahihkan hadis ini, sebenarnya maknanya tidak menunjukkan hal yang wajib, tapi penekanan bahwa sholat witir itu sangat ditekankan dan waktunya antara isya sampai subuh. Fa'idha tol'al fajru, apabila sudah terbit fajar, maka tidak ada sholat witir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Fa'idha khasyi ahadukum, apabila kalian itu takut nabrak subuh, sholat rakaatan wahida, maka dia bisa sholat satu rakaat. Tu tirulahu ma qad shalla, sebagai witir untuk semua yang telah dia kerjakan. Sehingga kalau kita qiyamul lail, boleh enggak qiyamul lail tanpa batas jumlah rakaat? Boleh. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Kalau ini sudah mepet subuh, langsung sholat satu rakaat. Tu tirulahu ma qad shalla, sebagai witir untuk sholat-sholat sunnah yang telah dia kerjakan. Sebagai witir pengganjil untuk sholat-sholat yang telah dia kerjakan. Fahadha dalil, maka ini menunjukkan bahwa waktu sholat witir sudah keluar, ya, bitulu'il fajri, dengan terbitnya subuh. Wallahu'alam. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, wa usarrihu minhu, ya'ni fid dalalah, yang saya tegaskan dari kandungan dalil di atas adalah, atau di sini, wa asrahu minhu, ya'ni fid dalalah, dan yang lebih jelas lagi dalam masalah pendalilan tentang waktu sholat witir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Abu Awanah dan yang lainnya. Anna ibn Umar, bahwasanya Ibnu Umar, kana yaqul, beliau pernah mengatakan, man shalla minal lail, siapa yang salat malam, falyaj'al akhir salatihi witra, maka hendaknya dia jadikan salat penghujungnya adalah witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalika, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti itu. Fa'idha kanal fajru, apabila fajar sudah terbit, faqad dhahaba kullu sholatil layli wal witri, maka telah selesai waktu untuk sholat lail dan sholat witir. Kita lihat di footnote 1, Fathul Bari. Ini disebutkan dalam Fathul Bari, dan riwayat tadi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Nah, meskipun ulama khilaf ya tentang hukum sholat witir setelah terbit subuh, hukum sholat witir setelah terbit fajar, kita bacakan di sini. Mengenai sholat witir padahal sudah terbit adzan, ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Idza tala al-fajru wa anta lam tutir, fala tutir, walakin salli bin nahari arba' raka'atin. Ingkunta tutir bithalathin. Kalau sudah terbit fajar, sementara kamu belum witir, maka jangan kerjakan sholat witir, tapi kerjakanlah sholat di waktu duha 4 rakaat, kalau witir kamu 3 rakaat. Karena Nabi SAW apabila beliau tidak bisa mengerjakan sholatul lail, ya, karena bangun beliau setelah subuh, maka beliau sholat di siang hari, yaitu di waktu fajar, 12 rakaat. Namun terdapat riwayat dari sebagian sahabat bahwa tidak masalah sholat witir setelah adzan subuh, batas waktunya sampai iqamat. Di antara mereka adalah keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Syalbani. Juga keterangan Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Juga Ubadah bin Shamit diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta radhiyallahu anhum ajma'in. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang orang yang ketiduran dari sholat witir sehingga bangun-bangun sudah subuh. Maka beliau mengatakan, yusalli ma baina tulu'il fajri wa sholati subhi. Dia boleh sholat antara terbit fajar sampai sholat subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Aisyah, dan yang lainnya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, man nama an witrihi aw nasiyahu fal yusallihi idha asbaha aw dhakar. Siapa yang ketiduran sehingga tidak sholat witir, atau dia lupa, maka hendaknya dia kerjakan ketika sudah masuk subuh, atau ketika dia ingat. Wallahu a'lam. Sehingga di sini ada khilaf terkait bolehkah tetap sholat witir padahal sudah terbit atau sudah terdengar adzan subuh. Dan kesimpulannya adalah jika bisa dilakukan sebelum subuh, maka lakukan sebelum subuh. Tapi kalau ternyata nggak bisa karena mungkin bangunnya telat, maka begitu dengar adzan langsung segerakan sholat witir. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya, sholat witir di penghujung malam lebih afdol daripada dikerjakan di awal malam. Namun dianjurkan untuk menyegerakannya di awal malam bagi orang yang punya dugaan dia tidak bisa qiyamul lail di akhir malam. Wa ta'khiruhu liman dhanna, dan dianjurkan untuk mengakhirkan sholat witir bagi orang yang punya dugaan, punya tekad untuk bisa qiyamul lail. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir tidak bisa qiyam di akhir malam, maka kerjakan witir di awal malam. Waman tama'a, dan siapa yang punya keinginan untuk qiyam di akhir malam, maka kerjakan witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun, karena salat di akhir malam itu disaksikan. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih afdal. Baik. Footnote nomor 2. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah. Sehingga terkait waktu witir, waktu sholat witir, baik batasnya adalah dari mulai selesai sholat isya sampai subuh. Lalu ada toleransi, ada waktu toleransi pasca subuh bagi mereka yang punya kebiasaan sholat witir tapi satu saat dia telat, maka dia boleh kerjakan pasca waktu subuh, pasca adzan subuh, meskipun sudah masuk sudah masuk adzan subuh, dia boleh mengerjakan witir setelah itu. Nah, sebagai toleransi mengingat dia punya kebiasaan. Baik. Nah, kemudian di rentang ini yang paling afdol yang mana? Paling afdol. Jawabannya adalah melihat kondisi orangnya. Pertama, waktu yang paling afdal yang pertama adalah jika yakin bisa qiyamul lail sebelum subuh, maka yang paling afdal adalah akhir malam. Yang paling afdal. Jika bisa qiyamul lail sebelum subuh, witirnya paling afdal dilakukan di akhir malam. Jika tidak yakin, misalnya karena sakit, atau karena kecapean, atau karena faktor yang lain, atau dia nggak punya kebiasaan qiyamul lail. Jika tidak yakin bisa qiyamul lail, maka ya, yang paling afdol witirnya dilakukan di awal malam. Biar dia nggak ketinggalan. Sudah? Daripada nanti kamu malah kebablasan nggak witir, silahkan lakukan witir di awal malam. Ini bicara waktu yang paling afdol. Tapi kalau tadi bicara tentang batas bawah, batas atas untuk pelaksanaan witir. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatu sadisa. Bismillah. Tentang sifatul witri wa adadu raka'atihi, tata cara sholat witir dan jumlah raka'atnya. Witir minimal satu raka'at. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas secara marfu, al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu boleh satu raka'at di akhir malam. Dan juga hadis Ibnu Umar yang telah lalu, ya, sebelumnya, ya, hadis ini ya, salatul lail matna matna, salat malam itu dua-dua, salatul lail matna matna. Apabila kalian takut subuh, maka kerjakan salat satu rakaat sebagai witir untuk yang sudah dia kerjakan. Salli salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Kerjakan salat satu rakaat sebagai witir untuk salat yang telah dia kerjakan. Dan dibolehkan untuk witir dengan tiga rakaat. Boleh witir dengan tiga rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat empat rakaat. Jangan kamu tanya khusyuknya, panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya khusyuknya, panjangnya. Tsumma yusalli salasan, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Tentang witir 1 rakaat, tentang witir 1 rakaat, ulama beda pendapat mengenai witir satu rakaat. Sebagian pendapat mengatakan witir satu rakaat ya, boleh, sebagaimana tiga rakaat, lima rakaat dan seterusnya. Sebagian yang lain mengatakan makruh. Dan ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Yang kedua ini pendapat Hanafiyah. Alasannya sholat satu rakaat itu gak ada temennya. Sholatnya tidak ada, satu rakaat gak ada temennya. Maka dia seperti terputus. Karena itu, agar tidak terputus harus dikasih teman. Maka sholat satu rakaat witir bagi mereka makruh. Tapi bagi jumhur diperbolehkan. Kemudian sholat witir bisa 3 rakaat tadi sudah ya. Boleh juga dengan 2 salam. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau salam setelah dapat 2 rakaat, hatta ya'mura bi ba'di hajatihi, sampai beliau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. wa tajuzu sardan bitasyahudi wahidin wa salamin wahid. Boleh juga dilakukan secara terus-menerus dengan tasyahud yang dengan tasyahud satu sekali dan salam sekali. Wa tajuzu sardan, boleh witir itu dilakukan tiga sekaligus dengan satu tasyahud dan salam sekali. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaqudu illa fi akhirihinna. Nabi SAW melakukan witir dengan tiga rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di penghujung witir. Wala tusalla bitasyahudaini wa salamin wahid hatta la tushbih salatal maghrib waqad naha sallallahu alaihi wasallam an dalika. Dan witir jangan dikerjakan dengan dua tasyahud dan sekali salam. Dua tasyahud sekali salam. Nanti jadinya seperti sholat maghrib. Jangan ngerjakan sholat witir ada tasyahud awalnya, agar tidak menyerupai sholat maghrib. Dan Nabi SAW juga melarang hal ini. Nah, coba kita buka footnote 2. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan kata Ad-Daruqutni tentang perawinya, semuanya thiqah. Disahihkan oleh Al-Hakim dengan syarat sesuai Bukhari Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nah, ini di footnote 2. Nah, ini ya footnote 2. Wa yajuzu al-witru bi sab'i raka'atin wa bi khamsa wa bi khamsin. Witir boleh dilakukan dengan 7 rakaat sekaligus atau 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha, dan tidak duduk kecuali di penghujungnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat di waktu malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Dan beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan beliau tidak duduk selama 5 rakaat tersebut kecuali di akhirnya. Jadi 5 itu ngedur. Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar, balik lagi ngedur 5, total 5. Lalu besok tasyahud hanya di akhir. Juga berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir dengan 7 rakaat, 5 rakaat dan tidak memisahkan di antaranya dengan tasyahud awal. Dan salamnya adalah salam bitaslimin wala kalam. Dengan salam tapi tidak boleh bicara. Kita ulang ya. La yufassilu bainahunna bitaslimin wala kalam. Nabi SAW tidak memisahkan 5 rakaat tadi dengan salam maupun dengan bicara. Sehingga beliau witir 7 rakaat, 5 rakaat sekaligus. Gak ada tasyahud awal, gak ada tasyahud, gak ada pemisahnya, sekaligus 5, langsung tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Baik, ini bisa kita simpulkan. Berarti mengenai cara pelaksanaan sholat witir, cara mengerjakannya, itu bisa satu rakaat. Satu rakaat. Dan ini jumhur membolehkan. Satu rakaat salam berapa, Pak? Ya jelas satu ya. Sekali salam, salam ke kanan ke kiri. Tasyahudnya ya jelas sekali, tidak mungkin mau tasyahud dua kali. Nanti tasyahud di tengah sholat habisnya. Saya di akhir ujung belakang. Yang kedua adalah 3 rakaat. Ini bisa dengan dua cara, sekaligus 3 rakaat atau dipisah dengan salam. Dua rakaat salam, jadinya 2 plus 1. Baik. Lalu 5 rakaat. Dalam prakteknya sekaligus, sehingga yang sholat 5 rakaat, maka pelaksanaan sholat witirnya adalah langsung dari rakaat pertama sampai terakhir sekali salam, sekali tasyahud. Nah, kemudian 7 rakaat. Kayaknya penulis tadi tidak menyebutkan ini. Maka ini 6, lalu tasyahud awal, kemudian 1, terus salam. Ini yang 7 rakaat, ada tasyahud awal setelah dapat 6 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, dan mau memilih manapun insya Allah diperbolehkan, karena semuanya dipraktikkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat dengan cara yang beragam. Wallahu'alam. Baik, sampai bagian ini, apakah ada yang mau disampaikan? Karena lanjutannya sudah beda materi ya. Al-mas'alah as-sabi'ah al-awqat al-manhi an-nafilah fiha. Waktu larangan untuk melaksanakan sholat sunnah. Baik, witir, kita coba lihat dulu witir, apakah ada yang mau disampaikan? Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Sebelum ke pertanyaan dari jamaah, ini saya ada pertanyaan waktu bulan Ramadan kemarin, Ustaz. Ada di salah satu masjid di daerah selatan, daerah barat, barat itu ada sholat tarawih di mana saat witirnya imamnya melaksanakan sholat witir seperti sholat maghrib, jadi tata caranya mirip sholat maghrib. Lalu bagaimana kita sebagai makmum, Ustaz, harus bersikap atau bagaimana kita sebagai makmum, Ustaz? Nah, yang saya pahami status sholat witir dengan menyerupakan sebagaimana sholat wajib itu ada dalilnya, tapi hadisnya dhaif, dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Dan kalau di buku tadi, di catatan kaki nomor 2, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan riwayat Ad-Daruqutni semuanya thiqat, disahihkan oleh, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan ulama khilaf tentang hadis ini, bahwa sholat witir tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Ulama khilaf tentang keabsahannya. Namun, yang kita bisa pahami, nampaknya larangan ini adalah larangan yang lebih bersifat makruh tanzih, larangan makruh. Sehingga salah satu di antara tindakan makruh yang dilakukan oleh seseorang adalah dia melakukan sholat witir menyerupai maghrib, ada tasyahud awal, tapi insya Allah tetap sah. Kesimpulannya, jika memang imam seperti itu, maka sholat di belakang imam ini saat subuh, kesimpulannya sah, ya, diperbolehkan. Meskipun yang lebih bagus adalah ketika witirnya tidak disamakan sebagaimana sholat maghrib, tapi 2 rakaat salam lalu nanti tambah 1. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ke Mbak Tati mungkin ya, silahkan Mbak Tati diambil. Silahkan Mbak Tati. Bismillah, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Ustaz Tami, beruntunglah tinggal di Indonesia. Di sini sekarang jam 11 itu Isya. Kita sholat Isya, kita kerjakan sesuatu sudah hampir jam 12. Terus jam 3 kita sudah harus subuh. Jadi tidurnya amat sangat sedikit. Kebanyakan ulama di sini atau imam-imam di sini menyampaikan bahwa ya sholat witir sebelum tidur. Pertanyaan saya, apakah menurut Rasulullah kita sholat malam itu memang harus tidur dulu? Atau walaupun waktunya pendek atau panjang, atau kita dianjurkan harus tidur dulu untuk melaksanakan sholat malam dan ditutup dengan witir? Itu pertanyaan. Yang kedua, kalau kita bangun sudah matahari aja sudah tinggi, apakah kita harus sholat witir dulu baru subuhnya? Kalau masih adzan saya mengerti, tapi kalau itu sudah matahari sudah keluar, sudah waktunya waktu subuh sudah habis, karena kita terlambat whatever reason, kita langsung sholat subuh, atau kita harus melaksanakan witir juga kalau belum witir? Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan, masya Allah. Baik. Sekarang berarti malamnya berapa jam di daerah utara? Pendek Ustaz, ini kira-kira seperti ini Ustaz. Subhanallah. Jadi, maghrib jam 9. Ya. Subuh jam 3. Masya Allah. Jam 3. Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, hampir semua negara Islam itu tidak jauh dari ekuator, sehingga pola siang malamnya masih sangat teratur. Ya, meskipun ada sedikit lebih panjang kalau di Turki, di Mesir, ya. Tapi kalau di Indonesia dan kanan kirinya, alhamdulillah, pola siang malamnya selisihnya paling setengah jam, ya. Antara sekarang kita siangnya lebih pendek dibandingkan malamnya. Nah, saya bahas yang pertama terlebih dahulu. Apakah untuk bisa qiyamul lail kita harus tidur dulu? Bedakan antara qiyamul lail dengan tahajud. Ini dua hal yang berbeda. Qiyamul lail adalah semua ibadah yang kita lakukan di waktu malam, baik bentuknya salat, membaca Quran, berzikir, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan di waktu malam. Sehingga kita berharap semoga kegiatan kajian yang kita selenggarakan, kalau di Indonesia sudah larut malam, ya, 8:30, ini masuk dalam kategori qiyamul lail karena kita beribadah di waktu malam. Sedangkan tahajud itu lebih identik kepada sholat yang dikerjakan di waktu malam. Dan apakah harus sudah tidur terlebih dahulu? Di antara sebagian ulama mengatakan tahajud harus tidur dulu. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tahajud harus tidur dulu. Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, beliau ulama madhab Syafi'i, beliau mengatakan at-tahajjudu yaqa'u 'ala as-salati ba'da an-naum wa amma as-salatu qabla an-naumi fala tusamma tahajjudan. Tahajud itu berlaku untuk salat setelah tidur dulu. Kalau salatnya sebelum tidur maka tidak dinamakan tahajud. Kemudian setelah menyampaikan ini, Ar-Rafi'i membawakan riwayat dari Katsir bin Abbas dari sahabat Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Yahsabu ahadukum idza qama min al-laili yusalli hatta yusbiha annahu qad tahajjada?" Kalian mengira kalau ada orang yang dia salat dari mulai Isya sampai subuh berarti dia sudah tahajud? Innamat tahajjudu ay yusalli as-salata ba'da raqdihi. Tahajud itu bentuknya adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Taib. Sehingga riwayat ini menunjukkan bahwa sahabat menganggap tahajud itu bentuknya adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Dan kata Ibnu Hajar, sanad riwayat ini hasan, ya, dalam perawi dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Saleh, guru tulis Imam Al-Laits, dan Abu Saleh ada kelemahan. Intinya riwayatnya diperselisihkan. Yang kedua, tahajud tidak harus tidur dulu. Salat tahajud adalah semua salat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sudah tidur. Ini disebutkan dalam keterangan salah satu ulama madzhab Malikiyah di Hasyiah Ad-Dasuki. Karena tahajud memiliki arti munajabatul hajud, yang artinya adalah menjauhi tempat tidur. Dan semua orang yang melakukan salat malam bisa disebut tahajud jika dilakukan setelah bangun tidur atau di waktu banyak orang yang tidur. Sehingga ada dua makna tadi ya. Bisa dilakukan setelah bangun tidur, berarti dia menjauhi ijtinab al-hajud. Mujanabatul hajud. Dia menjauhi tempat tidur dengan cara bangun lalu dia sholat. Atau yang kedua, yang lain tidur dia enggak tidur. Nah. Kesimpulannya, wallahu taala alam, bahwasanya tentang makna tahajud itu ada tiga pendapat ulama. Pertama, tahajud adalah salat yang dikerjakan setelah tidur. Kemudian dia tidur lagi, kemudian salat lagi. Pendapat yang kedua, tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur persis, sehingga tidur sekali, tahajud sekali. Yang ketiga, tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Wallahu a'lam. Karena itu, wallahu a'lam, saran dari dai yang ada di sana, sebaiknya sholat witir dilakukan setelah isya, karena biar tidak mengganggu waktu istirahat, karena waktu istirahat malamnya cukup pendek. Begitu selesai isya jam 12, terus sholat witir satu rakaat atau tiga rakaat. Apakah ini disebut tahajud? Sebagian ulama menyebut tahajud, sebagian ulama menyebut tidak tahajud. Wallahu a'lam. Baik. Tadi ada pertanyaan keduanya, kalau bangunnya terlambat, sholat witirnya di. Bangunnya terlambat, apapun alasannya. Apakah sholat witirnya boleh dikerjakan karena sudah melebihi dari waktu subuh? Yang kita bahas tadi adalah yang tepat masuk waktu subuh. Jadi terlambat sudah adzan, sudah terbit fajar, maka silakan kerjakan witir, lalu kerjakan qobliyah subuh, sholat subuh dan seterusnya. Tapi kalau terlambatnya jauh gitu ya, misalnya di Jogja subuh 4:30, dia bangun jam 5 atau 5:30, 5:30 misalnya belum terbit matahari, menjelang 5:30 belum terbit matahari, ya mohon maaf, seperti ini jangan witir ya. Langsung sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Apalagi kalau bangunnya sudah terbit matahari, sudah terbit matahari, maka qobliyah subuh dan sholat subuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke penanya langsung, saya yang bertanya, tapi saya ingatkan kembali sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingatkan kembali kepada jamaah untuk tidak bertanya langsung kepada Ustadz melalui message di Zoom. Jadi silakan bertanya ke admin Fabiola atau ke WhatsApp yang sudah kami sampaikan di awal. Sekali lagi, jangan untuk tidak bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, bismillah. Ini pertanyaan dari teman yang sukan bertanya langsung. Barakallah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ingin saya tanyakan, jika terlambat bangun untuk sholat subuh, apakah sholat qobliyah subuh dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh? Mengingat sholat subuh itu wajib, jadi harus dilaksanakan segera. Jika iya, apakah ada batasan waktunya? Ataukah tetap melaksanakan qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh, meskipun bangun terlambat? Baik. Dalil. Jadi kewajiban itu ada dua ya. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, maka amal wajib itu ada dua. Ada wajib mudhayyab. Oh iya, naam. Ada wajib mudhayyaq. Mudhayyaq itu artinya sempit. Sehingga rentang waktu itu hanya bisa dipakai untuk melaksanakan satu kewajiban. Namanya wajib mudhayyaq. Tidak bisa digunakan untuk amal yang lain. Ada yang muwassa. Muwassa artinya longgar, kebalikannya. Sehingga masih ada waktu lain untuk mengerjakan kegiatan yang lain. Baik. Jika dalam kondisi mudhayyaq, misalnya subuh jam 4:30, terbit matahari jam 5:30, misalnya ya. Lalu orang ini bangun 5 menit sebelum jam 6. 5 menit sebelum 5:30. Ya, terbit matahari 5:30. 5 menit sebelum terbit matahari dia bangun. Sudah? Maka kesempatan dia adalah sekian menit sebelum terbit matahari. Di posisi itu, sholat subuhnya menjadi wajib mudhayyaq. Kewajiban yang sempit waktunya. Maka prioritaskan yang wajib, selamatkan dia untuk dikerjakan sebelum habis waktu. Yang sunnah nanti bisa ditunda agak siang, setelah waktu duha. Disinilah berlaku kaidah, dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Yang kedua, jika kewajiban yang wajib ini masih longgar, pelaksanaan yang wajib ini masih longgar. Misalnya, terbit matahari jam 5:30, lalu dia bangun jam 5, berarti masih ada waktu 1/2 jam. Atau jam 5:10, ada waktu 20 menit. Dia ke toilet, selesaikan tugas, ya. Lalu dia kerjakan sholat. Nah, di sini kalau rentang waktunya masih cukup, silahkan qobliyah, lalu sholat subuh. Jadi tetap dikerjakan qobliyah. Sehingga tidak berlaku kaidah dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena masih longgar. Sehingga kalaupun dia kerjakan yang sunnah, lalu setelah itu sholat wajib, tidak sampai nabrak batas akhir sholat. Yang ketiga, jika yang wajib itu sudah telat, telat jauh. Misalnya bangun sudah terbit matahari jam 7. Ya sudah, Anda sudah telat jauh. Untuk itu Anda kerjakan apa yang perlu dikerjakan? Anda kerjakan qobliyah, kemudian sholat subuh. Loh, ini sudah subuh sudah telat gini, sudah terbit matahari kok masih qobliyah? Ya, percuma saja. Artinya mau langsung subuh maupun qobliyah dulu, kan tetap di luar waktu. Dipahami ya? Sehingga misalnya ini terbit matahari, ini batas, ini subuh. Bangun di sini, bangun. Dia mengerjakan sholat di sini. Orang ini mau mengerjakan sholat qobliyah maupun langsung sholat subuh, sama saja. Yaitu sudah di luar waktu. Ini di luar waktu. Sudah? Maka sama saja, ini adalah kegiatan di luar waktu. Karena itu, mengingat sama saja, berarti qobliyah dan enggak qobliyah tidak dianggap menunda pelaksanaan sholat wajib sehingga keluar waktu. Karena memang sudah di luar waktu. Maka di posisi ini, lakukan qobliyah, kemudian baru kerjakan sholat wajib. Baik. Karena sudah di luar waktu. Insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Nah, saya langsung ke Ibu Tin di Los Angeles di Amerika. Silakan diamnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, dari zaman dulu kecil kami dari di Cilacap, Jawa Tengah, kalau sholat witir yang 2 rakaat salam terus 1 rakaat sesudahnya itu membaca suratnya itu 3, Pak Ustaz. yang tiga kul itu kul huwal ahad, anas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Jadi orang tua kami mengajarkannya begitu, kayak itu tidak afdol kalau suratnya tidak tiga. Boleh dinasihati itu. Dan satu lagi tadi tentang yang ahli Quran, apakah yang disebut ahlul Quran itu yang harus hafal 30 juz atau yang tadi disebutkan 10 ayat yang diamalkan? Karena di sini banyak ibu-ibu yang belajar ngaji sudah sepuh, ingin di dalam hatinya saya ingin termasuk ahli Quran, tetapi kan masih belajar tahsin dan terbata-bata, tetapi sangat rajin Pak Ustadz. Untuk menyenangkan hati beliau, apakah boleh beliau-beliau itu disebutkan ahlul Quran? Karena yang mereka takutkan, saya nggak bisa ngapal, berarti saya bukan ahli Quran dong, begitu Pak Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama, untuk witir 3 rakaat, di mana di rakaat yang ketiga dibaca 3 surat kul ya, yaitu kul wallahu ahad dan al-falak serta an-nas. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani, bahwa Abdul Aziz bin Juraij bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika witir? Qalat, kata Aisyah, kana yaqra'u fi raka'atil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang pertama beliau membaca surat sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul wallahu ahad wal muawwidzatain. Di rakaat yang ketiga beliau membaca al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Dan hadisnya sahih. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa dari Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW witir 3 rakaat. Rakaat pertama al-a'la, rakaat yang kedua al-kafirun, rakaat yang ketiga al-ikhlas. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani. Sehingga ada 2 riwayat yang sahih. Bisa riwayat yang pertama adalah di rakaat yang ketiga 3 surat tadi, atau riwayat yang kedua di rakaat yang ketiga 1 surat al-ikhlas saja. Dua-duanya sahih. Karena dua-duanya sahih, boleh kita praktekkan bergantian, dan jangan sampai ada bayangan kurang afdol. Karena antara satu sunnah dengan sunnah yang lain, selama keduanya sahih, berarti keduanya pilihan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Memang standar ideal untuk bisa disebut sebagai ahlul Quran di zaman Nabi SAW dengan di zaman kita sangat jauh berbeda. Coba kita bukakan keterangan lama. Apa makna ahlul Quran? Ada sebuah hadis, dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah itu punya ahli, ahlullah. "Manhum?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu." Mereka adalah ahlul Quran. Mereka ahlullah. Wa khassatuhu. Ahlullah berarti ahli itu artinya kan orang yang akrab dengan sesuatu, yang dekat dengan sesuatu. Keluarga disebut ahl karena akrab dan dekat. Ahlul Quran karena dia akrab dan dekat. Ahlullah wa khassatuhu, dan pilihannya Allah. Kata An-Nawawi, makna ahlul Quran adalah hafadzatul Quran, al-amiluna bihi, orang yang menghafal Quran dan mengamalkan isinya. Hum awliyaullah, mereka adalah para wali Allah. Al-mukhtassuna bihi, yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Al-Hakim At-Tirmidzi menyebutkan wa inna ma yakunu hadza fi qari'in intafa'anhu jawru qalbihi wa dhahabat jinayatu nafsihi wa laysa min ahli illa man tatahhara min ad-duhub nadzunub zahiran wa batinan wa tazayyana bi ta'ah indaha yakunu min ahli Allah. Bahwa disebut sebagai ahlullah adalah yang mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah orang yang membaca Quran tapi tidak diiringi dengan hati ujub, ya, dan tidak ada bentuk kedurhakaan dalam dirinya. Bukan termasuk di antara ahlul Quran kecuali orang yang bersih dari dosa lahir maupun batin, menghiasi hidupnya dengan ketaatan. Di saat itulah dia menjadi ahlullah. Kemudian di sini ditegaskan wala yakfi mujarradat tilawah liyakuna min ahli al-Qur'an. Enggak sebatas membaca untuk bisa menjadi ahlul Qur'an. Tidak cukup hanya dengan membaca untuk bisa menjadi ahlul Qur'an. Hatta ya'mala bi ahkamihi wa yaqifu 'inda hududihi wa yatakhallaqu bi akhlaqihi. Sampai dia mengerjakan hukumnya, mentaati batasan yang ada, dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Baik. Sehingga, wallahu ta'ala alam, intinya untuk bisa disebut sebagai Ahlul Quran adalah terkait masalah memahami. Dia paham Al-Quran, lalu dia mengamalkan Al-Quran. Fahadha Ahlul Quran. Itulah Ahlul Quran. Dan biasanya orang kalau sudah memahami itu mukaddimahnya adalah menghafal. Karena di masa silam kan jarang Quran versi tulis. Sehingga dia mendengar, dia hafal, lalu dia pahami penjelasannya, kemudian dia amalkan. Baik, lalu bagaimana dengan kasus tadi? Sudah sepuh ya. Itu orang Indonesia atau asli sana? Ya, tanya orang Indonesia, Ustaz. Ibu orang Indonesia. Kan di Amerika, Indonesia. Orang Indonesia Pak Ustadz, kami mengajar tajwid tahsin ke para ibu-ibu gitu. Yang kadang ada orang Indonesia yang masya Allah sudah lama sekali sampai lupa sholat itu berapa rakaat sampai alif dari mulai alif batak lagi Pak Ustadz. Dan mereka merasa sangat sedih karena telah lalai berpuluh-puluh tahun dan mereka ingin meninggal dalam keadaan menjadi ahli Quran gitu Pak Ustaz. Tapi rajin sekali belajarnya Pak Ustaz. Hampir seminggu 3 kali itu rutin. Gitu. Silakan dimotivasi, semoga ini mengantarkan untuk menjadi ahlul Quran. Kita tidak bisa memberikan sebutan hum ahlul Quran, tapi sampaikan insya Allah ini adalah berproses menuju ahlul Quran. Allah menilai usaha. Walhamdulillah, beliau dapat hidayah di akhir hayatnya. Semoga itu bisa bertahan sampai akhir hayatnya sehingga mengantarkan beliau kepada husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf dengan bahasa karena ini langsung dikirim dan langsung kita copy paste. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin pendapat. Saya melaksanakan sholat isya selalu sebelum tahajud. Karena kalau isya tepat waktu, sering malas tahajud dan witir. Dan lebih suka witir 1 rakaat saja, tapi sujudnya agak lama. Sahkah sholat isya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaksanakan sholat isya selalu sebelum tahajud. Ya, memang harus demikian. Karena mungkin tidak digabung, setelah mungkin maksudnya digabung gitu kan Ustaz. Mendekati supaya dekat gitu. Di waktu mungkin ya. Ya, di waktu sepertiga malam yang terakhir atau ya, tengah malam. Ya, ada yang punya kebiasaan seperti itu. Jadi beliau tidur jam 9 tapi belum sholat isya. Tujuannya apa? Kalau belum sholat isya itu rasanya tidurnya nggak bisa ngorok, ya. Jadi tidak maksimal. enggak deep sleep ya. Sehingga tidurnya kadang bangun-bangun. Tujuannya biar nanti bisa bangun jam 2, jam setengah 3. Akhirnya setengah 3, sholat isya, lalu nyambung tahajud. Baik. Pertama, jika beliau adalah lelaki, ini kesalahan. Kenapa? Jadinya tidak jamaah. Saya bicara kondisi normal, bukan pandemi ya. Jadinya tidak jamaah. Padahal sholat isya bagi lelaki itu sangat ditekankan untuk berjamaah. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil isya'i was subhi la'atauhuma walau habwa." Andaikan orang itu tahu pahala sholat isya dan subuh secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi untuk sholat jamaah itu walau habwa, meskipun harus merangkak. Meskipun harus dengan cara ngesok. Anda bisa ukur kira-kira pahala senilai berapa yang menyebabkan orang terkaya di dunia mau ngesot dari rumahnya, mau merangkak dari rumahnya sampai masjid. 1 juta. Ah, 1 juta bagi orang yang pendapatannya per bulan 50 juta. Ngapain saya harus merangkak untuk dapat 1 juta? Nggak sudi. Nah, di sini umum untuk semua manusia. Andaikan mereka tahu keutamaan hadir sholat isya dan subuh secara berjamaah, mereka itu rela untuk ngesot, untuk merangkak dalam rangka bisa mendapatkan jamaah di masjid. Ya. Anggap misalnya terkaya di dunia, penghasilannya per bulan 1 juta dolar. Kira-kira kalau dia dikasih 1 miliar dolar hanya untuk bisa sholat isya di masjid, mau enggak dia sambil merangkak? Mungkin dia mau, nah kurang lebih, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Jauh lebih indah dibandingkan. Baik. Yang kedua, jika yang bersangkutan adalah wanita, jika penanya adalah seorang wanita, betul wanita sholat di rumah lebih afdol. Baik. Lalu sengaja milih sholat tengah malam boleh enggak? Jawabannya boleh, asal ya tidak melebihi batas waktu akhir. Dan para ulama mengatakan, waktu sholat isya, untuk waktu ikhtiari, dulu sudah pernah kita bahas ya, adalah dari mulai adzan isya sampai tengah malam. Sehingga di waktu ini ada toleransi. Mau dikerjakan di awal, tengah, sampai akhir, silahkan. Nah, kalau waktu doruri, yaitu waktu darurat bagi orang yang punya uzur, itu pasca tengah malam. Nah, ini kalau punya uzur silahkan. Tapi kalau nggak punya uzur, jangan sengaja milih di situ. Harus sebelum tengah malam. Maksimalnya tengah malam. Baik. Sehingga pertimbangkan, jangan melebihi dari waktu batas akhir ikhtiari. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau niat pertama saya sholat witir 1 rakaat karena mendekati subuh, berlok setelah 1 rakaat, saya naik ke rakaat kedua karena lupa. Akhirnya saya genapkan ke 3 rakaat. Berlok saat rakaat ketiga azan subuh. Bagaimana hukum sholat witir saya? Apakah saya teruskan atau saya batalkan? Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasus seperti ini pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Niat dia sih witir 1 rakaat. Begitu sujud, bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, begitu sudah berdiri baru sadar, loh. Waduh, kok sudah rakaat yang kedua? Rugi saya. Maunya kan sudah salam di rakaat 1. Terus gimana? Lanjutkan sampai rakaat yang ketiga. Sehingga dia bisa witir 3 rakaat. Sah atau tidak ini wong rokaatnya beda? Sah, karena niatnya sama, yaitu salat witir. Mau 1 mau 3 terserah. Innamal amalu bin niat, itu berlaku untuk niat jenis salatnya, yaitu salat witir. Masalah jumlah rokaatnya kalaupun geser, selama masih bisa disebut salat witir, sah. Nah, Nah, kemudian di akhir sholat witir, di rakaat yang ketiga terdengar adzan subuh. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan sampai selesai. Lanjutkan dan tidak perlu buru-buru. Karena jangankan yang seperti ini, yang tadi bangun telat, setelah keluar toilet, adzan subuh, sudah masuk waktu subuh, dia masih bisa melakukan sholat witir. Sebagaimana praktek Ibnu Mas'ud, Ibnu Ab, dan juga keterangan Ibnu Abbas. Maka itu menunjukkan, atau ini bukti bahwasanya jika yang kayak gini boleh, apalagi yang witir sudah dilakukan sebelum subuh, lalu di penghujungnya kena subuh. Tidak masalah, selesaikan sampai salam. Wallahu a'lam. Afwan, saya ini ada pertanyaan yang di luar topik, namun karena lokasi dan urgensi untuk diketahui baik. Maaf Ustaz, mau bertanya, pada saat summer sekarang ya, waktu-waktu ini di UK, waktu sholat isya itu larut malam sekitar 10.30 yang tadi sudah saya sampaikan. Apakah boleh saya memerintahkan anak-anak saya di jamak sholat isya-nya dengan maghrib setiap hari selama summer? Karena waktu tidurnya menjadi sangat pendek Ustaz. Kalau ini gimana Ustaz? Baik. Mungkin sebagai solusi bukan di jamak ya, karena tidak ada uzur yang saya pahami dari situ. Mengingat kalau seperti itu dilakukan, jadinya kaum muslimin yang tinggal di sana sholatnya jadi 4 waktu. Karena saat summer sholat isya-nya selalu di waktu maghrib terus. Ya, nggak boleh seperti itu. Sehingga sebagai solusi tidur aja dulu. Misalnya jam 9 sudah tidur, kemudian nanti bangun jam 9:30 ya, atau 10:30, terus tidur lagi, nanti bangun jam 12 untuk sholat isya. Insya Allah itu yang lebih aman daripada terus menerus jamak. Karena terus menerus jamak jadinya, kecuali kalau posisi Anda musafir. Namun kalau posisinya bukan musafir, sudah mukim di sana, maka seharusnya tidak terus-menerus jamak, tapi mengatur waktu sesuai dengan kemampuan. Bisa tidur dulu, lalu nanti bangun, tidur lagi, bangun lagi, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang bertanya dari Amsterdam, saya kira ini. Ini Mbak Yani, silakan di-unmute, Mbak Yani. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, tadi ada keterangan waktu wajib itu ada yang muwasa, yang masih longgar, batas akhir masih longgar gitu. Apakah itu berlaku untuk seluruh sholat sunnah? Misalnya begini, ini contoh nyata yang ada di sini, saya sendiri melakukannya. Sholat zuhur itu waktunya jam 1.47, terus para asar jam 6 sore lebih 8 saat ini. Terus kalau saya lagi kerja, saya berusaha sholat zuhur itu di rumah aja, nyampe rumah tuh jam 5 kurang lebih, karena saya ingin ada kobliyahnya gitu. Kobliyahnya sama badiah. Apakah sholat sunnah yang saya lakukan itu masih boleh? Karena tadi saya mendengar ada muwasa itu tadi, batas akhir masih longgar, bisa nyampe rumah jam 5, waktu asar masih ada 1 jam, jadi kita masih ada waktu. Kalau saya sholat di tempat kerja, saya buru-buru sholatnya Ustaz. Baik. Karena cuma 20-30 menit, sholat mana yang enggak tenang gitu loh. Baik. Apakah itu berlaku untuk seluruh sholat-sholat yang ada? Nah. Baik. Itu di rumah ya, sudah pulang kerja, jam 5 sudah di rumah. Nah, jika seperti itu yang terjadi, insya Allah selama masih longgar diperbolehkan. Karena duhur itu semuanya waktu ikhtiari, dari mulai adzan sampai asar. Jadi ada sholat yang dia punya dua waktu ikhtiari dan doruri. Barangkali bisa diulang memori yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Ya. Nah, jadi waktu ikhtiari adalah waktu di mana orang boleh milih. Mau depan, tengah, belakang, silahkan. Contohnya duhur. Kalau di Indonesia, jam 12 sampai jam 3 misalnya. Maka mau mengerjakan sholat jam 12, jam 1, jam 2, menjelang jam 3, boleh. Meskipun tidak ada uzur. Karena sifatnya waktu ikhtiari. Dan duhur itu sholat yang sifatnya ikhtiari. Nabi SAW pernah secara sengaja menunda. Biar tidak terlalu panas. Nah, kalau ibu misalnya sholat duhurnya jam 5, sementara asarnya jam 6 lebih, insya Allah diperbolehkan qobliyah terlebih dahulu, kemudian sholat duhur, lalu ba'diyah. Insya Allah tidak masalah. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Saya lanjutkan, ini pertanyaan mengenai witir, kembali ke dalam topik. Boleh sholat, apakah diperbolehkan sholat qiyam? Sholat qiyam lagi setelah sholat witir. Misalkan sholat witir ketika bangun tengah malam untuk tahajud, lalu witir, dan kemudian mengerjakan hal-hal lain. Dan karena masih ada waktu, sholat qiyam lagi, apakah diperbolehkan, Ustaz? Nah, ulama sepakat diperbolehkan sholat setelah witir. Yang saya tahu, dari keterangan empat madhab, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang teknisnya. Pendapat yang pertama mengatakan teknisnya adalah dia harus batalkan witirnya. Sehingga seperti di Indonesia, saya sudah witir sebelum setelah sholat isya, lalu bangun jam 4, kemudian mau tahajud, maka harus witir dulu, harus batalin witir yang pertama. Caranya gimana? Kerjakan satu rakaat dengan niat menggenapkan witir pertama yang setelah isya tadi. Setelah itu salahkan tahajud, dua salam, dua salam, dua salam. Menjelang subuh salat lagi satu rakaat atau tiga rakaat sebagai penghujung witir. Sudah? Dan ini adalah metode Hanafiyah. Yang kedua, dia sholat witir setelah isya, lalu ketika bangun langsung tahajud 2-2-2-2 dan tidak ada witir lagi. Dan ini pendapat jumhur. Dan yang kedua jauh lebih kuat dibandingkan yang pertama, karena yang pertama jadinya orang ini sholat witir 3 kali setelah isya, pembatalnya, dan di ujung malam. Wallahu a'lam. Ini Ustaz, ini 14.56 sebelum masih 4 menit. Nah, masih ada diperbolehkan pertanyaan, Ustaz? Pertanyaan terakhir. Terakhir, oke. Saya ambil ini ya, paling mudah kira-kira. Bismillah. Ini pertanyaannya singkat nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah ada doa khusus yang harus dibaca setelah selesai sholat witir? Mungkin yang baik dibaca mungkin, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat witirnya sunnah, berarti doanya juga sunnah. Tidak mungkin sholat witirnya sunnah, doanya wajib. Nanti enggak nyambung. Asal ibadahnya sunnah, maka ibadah cabangnya juga sunnah. Nah sekarang doa apa yang sesuai sunnah yang dibaca seusai witir? Bisa kalimat Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 kali. Atau kalimat Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Dan dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Karena itu bisa yang pertama maupun yang kedua. Wallahu a'lam. Baik,